Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Matoliul Falah, utamanya Agus Muhammad Abad selaku Direktur Matoliul Falah, sedanten para guru, para asatidah yang saya hormati, semua alumni yang saya hormati. Alhamdulillah niki udan, terus saya ini santai-santai mawon. Kula tak matur sekedap. Dulu di antara wasiat Hadratus Syekh Banafe, kata beliau, "Hak mbok setahun pisan kowe kadang-kadang yo ngisi teng matolek," kata beliau gitu. Karena beliau juga yang sering cerita ke saya, "Kowe iku jek dulurku," kata gitu. Karena memang saya ini cucu kandung dari buyut saya namanya Hafsah. Hafsah itu orang Gamaran Kudus. Hafsah itu punya abah namanya Maksum. Maksum itu bin Soleh. Soleh itu bin Asnawi Sepuh. Garwane Mbak Asnawi Sepuh niku dipanggil Raden Ayu. Niku putrinipun Mbah Jiroh, dugi Mbah Godek, dugi Mbah Mutamakin. Terus pulau ini senajan lewat jalur putri ini juga duriah meriki, tapi muter yang terputus. Mbah Hafsah gak ada putri namanya Sofiyah, ini buyut dulu. Gak ada adik Badiah, ini ibu-ibu Mbah Sahal. Terus gak ada adik-adik Malik, Mbah Mukhid, ini yang wonten wau kalau aku panggil Mbah Nis. Lebih dari semua itu adalah yang penting kula teng mriki badhe matur karena ini acara khalmah saya. Saya akan mengingatkan niki gaduh-gaduh ke bahasa Indonesia basa Jawa. Bapak kula niku riyen ngaos teng Kiai Zubaidi ngantos khatam terus mondok teng mriki teng Badolah. Sause qiraah masyhur. Badhe niku mondok teng sarang menangi Mbah Zubair kang sal taun. Dari cerita tentang hajjan yang paling saya kenang itu setunggal. Beliau pernah didawi Badolah. Bapak saya namanya Nur Salim. Nur, di sini ada orang wali. Sholat itu nganti sewu rakaat. Jadi ini kesempatan dengan daftar di wali ini kudu nanti sholat sewu rakaat. Mungkin saya ngasih saya kulo KPU nya kulo. Nanti registrasinya tentang Gus Abad, Gus Muhammad Abad. Kulat angklat, kok kiat pak? Kata Badolah jawabnya gini. Yo sakjane ku niatnya mau orang rokaat. Orang rokaat, terus saking syukurnya sama Allah, sholat lagi. Karena mensyukuri sudah sholat dua rokaat. Setelah mensyukuri dua rokaat, setelah salam syukur lagi ditambahi dua rokaat. Syukur lagi, tahu-tahu sampai 1000 rokaat. Kulo imut sangat nasihati bapak itu. Jadi 1000 rokaat dari syukur. Isek kalau dalam bahasa tahu isek. Nah itu kalau saya ijazahkan ke jenengan itu mesti begini. 1000 rokaat dibagi sekian menit terus disiasati supaya cepat. Akhirnya kayak kasus traweh di Blitar itu 7 menit selesai. Karena terus pikirannya 20 rokaat dibagi sekian berarti per rokaat sekian menit atau 0, sekian detik selesai dalam berapa? 7 menit. Maka ijazah ini kalau jenengan yang melakukan tetap tidak wali karena inginnya 1000 rokaat, kemudian disiasati mangan sik, ngopi sik, terus cari waktu yang tepat kemudian sholat. Itu beda dengan wali-wali dulu. Wali-wali dulu itu kalau sudah ibadah sama Allah, karena ini khalnya para wali termasuk utamanipun Khalil Ahmad Mutamakin. Saya tahu banyak tentang beliau karena saya termasuk orang meyakini versi Mbah Mutamakin itu zuriat dari Tuban. Ini ku Mbak Asari Bejagung. Jadi saya tahu banyak karena bapak saya itu keluarga Mbak Asari. Jadi saya tahu banyak Mbak Mutamakin itu sebelum saya sering ke Kajen. Itu sholatnya orang-orang dulu itu saking nikmatinya itu kalau mau ngakhiri itu bingung. Sampai Sayyid Ali Zainal Abidin pernah sholat kemudian rumahnya terbakar. Sampai saking ekstrimnya itu ada kayu itu, kayu balok itu jatuh ke beliau. Itu ya tetap asik diteruskan sholat. Ketika ditanya, apa engkau gak merasakan itu? Kata beliau, saya sibuk menghadap Allah sehingga saya tidak terasa kalau sedang ada kebakaran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengalami satu hal yang terkenal sekali, yaitu beliau ditusuk sama Abu Lulu al-Majusi. Alat yang dipakai nusuk itu kira-kira ya seperti pedang tapi bermata kayak anjing. Jadi kalau sudah masuk, nariknya susah. Setiap dicoba ditarik itu sakitnya minta ampun. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Gampang katanya. Nanti tarik ketika saya sholat. Beliau sholat sudah in, itu ditarik itu lam yatahar. Dia tidak gerak sama sekali karena tidak terasa. Nah, jadi kan kita semua ini sholat cokot nyamuk saja gegernya. Tak? Jadi untuk daftar wali kayaknya kita masih jauh. Tapi ini pemanasan, pemanasan daftar apa? Wali. Karena saya juga sudah daftar, tapi ya belum tahu ini sudah masuk, belum tidak tahu. Tapi kita boleh GR, syukuran dulu. Menang kalah, sementing syukuran dulu. Jadi, ini mas nanti yang semangat. Ya, jadi menang kalah, syukuran dulu. Kenapa saya cerita Bapak Wali? Nanti insya Allah saya akan membawa dua tema, yaitu Kitabul Wilayah dan Wilayatul Fiqhi. Karena kita tahu Kajen dulu, mulai dulu, ya banyak yang ahli fikih, juga banyak yang masyhur bil wilayah. Dan saya termasuk orang yang diuntungkan lewat dua masyrab besar ini. Yang perlu diketahui begini, sebetulnya wali-wali dulu jadi wali itu tidak harus wiridannya banyak atau ibadahnya banyak, enggak. Tapi karena rasa, zauq. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah punya murid, itu min ahli ibadah. Dia tidak pernah tidak puasa. Kalau malam mesti jungkung. Setelah melakukan itu 40 tahun, tanya sama Abu Yazid, apa saya sudah wali? Kata Abu Yazid, belum. Kok bisa ya? Saya memang belum mengalami kasus, kata muridnya tadi. Kok ditanya, kenapa kok begitu? Kalau kamu mau saya ijazahi, nanti setelah itu pasti jadi wali. Terus, ya guru, padahal ini ngajinya 40 tahun, enggak pernah enggak puasa, enggak pernah enggak qiyamul lail. Setelah dijazahi kata gurunya gini, tapi kamu enggak akan kuat katanya. Berapa? Satu saja, tapi kamu enggak akan kuat. Ya cobalah guru, nanti saya coba. Terus kata si Abu Yazid gini, lucu ijazahnya. Kamu ke pasar, rambut kamu potong gundul ke pasar, kemudian kamu bawa beberapa makanan, terus perlombakan ke anak-anak kecil, siapa yang bisa banting kamu dikasih hadiah. Padahal dia kiai besar, makanya terus si murid tadi bilang, subhanallah. Abu Yazid malah marah. Kau luka subhanallah sirkun, kamu mengatakan subhanallah itu sirkun. Sirik. Padahal Abu Yazid tidak wahabi, tapi ini bahasa dulu. Terus kata muridnya, kenapa? Li'annaka sabbahta nafsak wa 'adzabta nafsak. Karena kamu sebetulnya tidak pernah mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu. Kamu merasa diri kamu itu tidak pantas melakukan itu. Terus kamu pura-pura soleh mengatakan subhanallah wa innama sabbahta nafsak. Kamu itu memuji diri kamu sendiri. Itu tidak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Terus kata Abu Yazid Al-Bustami, ya gara-gara itu kamu tidak akan pernah jadi wali katanya. Artinya apa? Ternyata ibadahnya dia 40 tahun itu hanya ingin jadi cari prestasi. Cari prestasi, ingin jadi wali, ingin jadi orang top. Artinya tidak karena Allah. Makanya ini penting ya, mungkin ini ilmu yang sudah jarang dibicarakan, tapi kita akan ngomong terus betapa pentingnya ikhlas. Dulu Mbak Maksum Lasem itu dulu juga pernah ngaji di Mbak Maksum Damaran di buyut saya itu. Itu pernah pas pertama ngiai itu amin wiridan, terus habis sholat wiridan. Terus ditanya sama temannya, Sum, gue disik rata wiridan, gak saiki wiridan. Perkara ini kok isen tuh didelok santrimu agen, arah wiridan gak pantes. Terus kata beliau, iya pertama mergo isen, suwe-suwe lali. Lapas lali kok ikhlas. Makanya harus ada gerakan lali, nah selali itu ikhlas. Makanya saya ini termasuk orang yang anti pidato umum, tapi ada pengecualian 2%, itu termasuk kajen sama kudus, karena saya kalah 10. Jadi ini korban dibully ini sama Gus Mat, sama keluarga kajen. Saya itu diundang pengajian umum jarang mau, termasuk diundang UIN beberapa kali saya juga gak mau. Karena saya memang tadi sudah daftar jadi wali tadi, meskipun saya tidak tahu keterima apa enggak tadi. Ini penting. Nah, karena saya mulai kecil di sarang, dan fakih saya, fakih ala Bazubir, karena sampai sekarang saya juga ngajar mahali sama anak-anak sarang. Saya ingin daftar wali lewat jalur fakih. Nah, ini yang perlu saya bicarakan panjang lebar. Ini lebih ringan. Dalam kitab usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori, namanya Lubul Usul, kemudian disarai bahasa hal, namanya Thariqatul Usul. Itu beliau mengutip Zakaria Al-Ansori, kemudian dibenarkan semua syurah, semua penyarahnya. Jadi wali itu gampang, kata beliau. Yaitu ketika hukum fikih itu kan ada 5, kira-kira gitu ya, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Makruh itu ikutkan mubah saja. Kata Syaikh Zakaria Al-Ansori, beliau cerita begini, sebetulnya mubah itu tidak ada. Mubah itu tidak ada, karena yang dikatakan mubah itu boleh iya, boleh tidak. Jadi dilakukan ya gak dapat pahala, ditinggalkan juga gak mendapat apa? Dosa. Teori itu dikritik oleh beberapa ulama, alasannya idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il jamu minasukun tarku qatli wa minasukut tarkul hiba. Karena tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat itu pasti ada haram yang ditinggalkan. Orang tidur artinya dia tidak zina, tidak maling, tidak korupsi. Orang jagungan, misalnya saya guyon sama Mas Nadif, lumayan daripada dugem di kafe, mendingan jagungan sama Mas Nadif. Meskipun tadi ngomongnya saru-saru kata beliau tadi, katanya tapi saru corok kiai, tapi gak saru corok orang awam. Sehingga kiai-kiai itu setahu saya tuh ya sering jagungan. Bangun sekenal saya ya jagungan terus. Saya dulu ya iskal. Bangun kalau ketemu basal ya guyon, betul-betulkan. Ini gak bisa dikatakan omongan yang tidak penting itu enggak. Karena dari keasikan itu ada sekian haram yang ditinggalkan. Jadi tidak ada sesuatu mubah dilakukan kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Terus diteruskan oleh beliau, watarkul haram wajibun, padahal meninggalkan haram itu wajib, sehingga melakukan mubah juga wajib. Jadi sebetulnya para kiai, para santri yang sewengi turu rata hajud, anggap saja melakukan kewajiban. Karena ya gak ngerasani orang, gak zina, gak maling, gak gosip, gak bully, gak wianan mas tadi. Sehingga saya ingin daftar wali yang jalur itu saja. Ya senak waya turu, ya turu, nak waya. Karena niati ninggal barang apa? Haram. Tapi teori itu juga dikritik oleh sarah-sarahnya. Sarkun ala sarkin kalian. Masalahnya juga sering melakukan mubah, pas itu meninggalkan wajib. Jadi misalnya Mas Nadif rapat Ansor di Jakarta, pas istrinya mau melahirkan, itu kan melakukan barang mubah, meninggalkan apa? Wajib. Waya bojo blonjo, sing lanang jajabungan mbek kanca alumni. Itu berarti melakukan mubah, meninggalkan wajib. Tapi apapun itu, yang menjadi masalah adalah mubah itu bisa berkategori wajib dan bisa berkategori apa? Haram. Tapi itu menjadi satu ilmu. Karena itu menjadi satu ilmu sehingga ada cerita di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaroh itu. Abu Yazid Al-Bustami itu saking GR-nya ya, gede rumongso ya, pede sekali kalau dia itu wali, wali papan atas. Terus tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang setingkat saya itu siapa? Sama Allah ditunjukkan, ini lewat hadis, sama enggak usah tanya, caranya gimana, Wahabi udah zaman kalau tanya gitu. Kata Allah, itu loh, teman kamu yang tidur itu. Itu setingkat kamu makamnya. Abu Yazid protes, kenapa ya Allah? Kowe kakean ibadah iku nganggep aku iku koyo polisi lho. Dadi nek ora ibadah iku kantor rahmatku. Iku ngertiin aku baik-baik saja terus ditinggal turu. Dadi saya ingin daftar yang itu maksudnya makanya ini. Jadi saya ini sudah daftar tapi yang jalur itu aja. Saya kemarin pilpres itu juga ngaji masif. Saya bilang Ar-Razzaq itu Allah, Al-Mudabbir itu Allah, yang ngatur dunia itu Allah. Enggak mungkin dong kita fanatik 01 atau 02, tetap yang ngatur dunia itu Allah. Kamu fanatik kan karena kalau dipegang ini nanti dunia jadi gini, dipegang ini begini. Mana ada makhluk punya pengaruh sebesar itu? Kayak rata ngaji tauhid. Jadi menurut saya ya sudah biasa saja. Atas nama prosedur negara, prosedur demokrasi ya kita milih salah satu. Tapi enggak usah iman-iman banget. Iman ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya utarakan, ternyata di dunia wali saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia. Itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Di situ ada sekian cara jadi wali, mulai jalur yang serius. Ya mungkin jalur serius itu termasuk saya yakin mimpinihim termasuk Basullah Salam Bamafud Bas. Ada yang jalur yang agak enggak serius, itu mungkin jalur saya dan saya daftar di sini aja yang itu diantaranya ada cerita gini. Imam Syafi'i itu sebetulnya alimnya itu ketika ngaji Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru itu lima yang terkenal. Pertama ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus beliau ngaji sama Sufyan bin Uyainah, ngaji sama Sufyan As-Sauri. Tapi kenapa yang terkenal itu guru beliau itu hanya Imam siapa? Malik. Setelah ngaji Imam Malik, dia ngaji lagi di Irak sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk orang yang menceritakan, padahal orangnya khusyuk. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuk. Dia pernah cerita, nabi yang segenerasi, sezaman itu hanya tiga. Kita tahu ada Nabi Lut dan Nabi siapa? Ibrahim. Tapi gak level, karena Nabi Lut itu pernah keponakan sama Nabi Ibrahim. Seangkatan tapi gak level. Sehingga gak mungkin lah kalau ijtihadnya imbang itu gak mungkin. Jadi yang satu muttabik, yang satu muttabak, kira-kira gitu. Terus ada Musa dan Harun. Ini Harun juga gak mungkin melawan Musa, karena dia jadi Nabi itu atas proposalnya Nabi Musa. Sebenarnya Harun itu gak pakat Nabi. Tapi karena Nabi Musa itu alsat, pelat, beliau matur ke pangeran, Gusti saya ini pelat, harus ada jubir. Jadi bukan Mbak Lim yang punya jubir dulu, Nabi Musa juga punya jubir. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli haruna akhi. Ada sebagian ayat yang lebih jelas. Wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiquni. Gusti saya ini pelat. Sehingga kalau saya jadi nabi nanti kalau nalkin orang bingung mayitnya kira-kira gitu. Saya pernah didatangi seorang kiai, kiai top. Dia pas stroke, pas agak darah tinggi disuruh nalkin. Pertama dia mau menyenangkan soibul musibah, dia mau. Terus tak, dan jenengan anak nalkin bingung, jenengan pelat kabeh. Mau mayiti bingung. Sudah pelo. Terus, bagus kalau dungu mawon, sake mayiti. Singkat cerita, Nabi Musa dan Harun itu seangkatan. Tapi Nabi Musa enggak mungkin dilawan Nabi Harun. Karena jadinya Nabi Harun itu karena proposal Nabi siapa? Musa. Ya kira-kira kalau Mas Nadib jadi menteri proposalnya Ma'ruf Amin kira-kira gitu. Enggak mau dia. Mau jadi wali aja. Ya jadi nanti tak daftarkan. Gitu. Tapi yang lewat tadi amatir saja yang amatir. Siap yang amatir aja. Dulu itu lawan debat saya. Dulu kalau musyawarah fikih kajen wakilnya dia, wakilnya sarang saya. Karena saya hormat Mbak Sahal, dia kalau ngomong sekenanya enggak saya bantah. Makanya saya dendam sekarang ini ngomong saya pegang mic. Dulu gaya dia. Karena Mbak Dola terkenal wali, dia mantunya Mbak Nafek. Terus terkenal kalau mau jadi mantunya Mbak Nafek. Jadi saya keteror ini jadi menantu Mbak saya. Jadi terus ya sudah diam, dia ngomong sekenanya. Nah, sekarang itu saatnya balas dendam. Terus kemudian ada nabi yang seangkatan yang memang kualitasnya sama, kedekatannya sama Allah sama, mazaya wal fadhil, al mazaya wal fadhilnya juga sama, yaitu Isa dan Yahya. Nabi Isa kita tahu mulai kecil ya sudah bisa ngendikan wa yukallimun nasa fil mahdi apa wa kahla. Nabi Yahya juga kata Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwa wa atainul hukma sofia. Tapi apa yang terjadi? Karena seangkatan, selevel, sama-sama masih muda. Itu kalau Nabi Yahya dan Isa ketemu, ketemu di salah satu kampung binaan, itu kalau Nabi Isa tanya gini, di sini yang rumahnya orang-orang fasik siapa ya? Yang masih narkoba, masih dugem, masih sakau, rumahnya mana ya? Kalau Nabi Yahya tanyanya enggak, di sini yang rumahnya Pak Yahya, yang orang-orang soleh mana ya? Ini yang cerita Sufyan bin Uyainah dalam kitab Khilyatul Awliya atau Batatul Asfiya. Sehingga saya jamin semua kitab yang semua cerita yang ada di Ihya tentang mana Kidul Akhyar itu Imam Ghazali ngambil dari kitab apa? Khilyatul Awliya. Sekitar 14 juz. Kalau di kitab saya ada 14 juz. Mungkin kalau di Mas Nadif hanya satu karena dia malas beli terus pakai apa itu? Maktab apa? Jamilah. Gratis ya? Masalah itu menurut saya. Kalau saya enggak, kitab betul. Itu akhirnya dibukalah satu dialog. Kata Nabi Yahya, kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang buruk? Aina sirarun nas? Kenapa kamu selalu tanya aina sirarun nas? Mana orang-orang buruk? Nabi Isa enggak mau jawab, terus tanya. Lah kenapa juga kamu tanya aina khiyarun nas, di mana rumahnya orang-orang baik? Nabi Yahya jawab, ya enaklah ketemu orang-orang baik, gitu, nyaman, terus barokah, ya pokoknya enaklah ketemu orang-orang soleh itu enak. Terus apa jawabannya Nabi Isa? Ana nabiyun biman zilati tabib, uda wil mardo. Jenenge nabi kaya dokter, dokter ninggon golek daerah endemik penyakit. Dokter kok golek wong waras apa-apanan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Makanya terus di NU banyak ki jadab ya Pak Ayu gitu kira-kira gitu. Mungkin Mas Nadif daftar gak? Jadi itu macam-macam. Makanya di NU itu ono kiai mok kancanan wong fasik tok ya Pak Ayu, kancanan wong soleh tok ya Pak Ayu, karena memang Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Dan itu semua teks hadis uniknya ada yang kata-kata al ulama warasati. Enggak ada. Tapi al ulama warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi dulu itu terwakili oleh ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian riwayat disebutkan ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Sebagian riwayat ka rasul ibani Israel. Kita tahu ketika Asra Badrin, tawanan perang Badar, Rasulullah tanya, ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, itu keluarga kamu ya Rasulullah. Maafkan saja. Kalau terpaksa ya ambil fidak, ambil tebusan, jangan bunuh, mereka keluarga kamu ya Rasulullah. Ketika tanya Umar, ini diapakan? Itu kan orang-orang yang ingin membunuh kamu, ingin mengusir kamu, sekarang ketangkep ya bunuh. Kok repot, kata Umar. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Aba Bakrin ka masali Ibrahim izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar ka masali Nuh izqala rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyar. Nah, saya enggak tahu yang Mas Nadim itu kayak nabi siapa, itu saya belum tahu. Khidir. Apa Nabi Daniel? Jadi ini penting saya ceritakan supaya mana hijud dakwah. Nabi yang jadi raja juga banyak, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada kiai jadi wakil presiden ya tidak aneh gitu. Ya biasa saja itu. Nabi yang enggak suka uang, yang enggak ulama yang enggak suka uang juga enggak punya uang dulu ya. Banyak. Terus yang enggak jelas ya enggak kaya, enggak miskin ya. Banyak. Yang istrinya banyak ya. Enggak usah diteruskan, sensitif itu wilayahnya. Tapi yang penting saya utarakan di sini adalah khazanah ini tidak boleh hilang. Sehingga ketika Nabi Isa bilang ana nabiyun biman zilatit tabib udawil mardo. Kita tahu zaman kita ngaji mardo itu jamaknya marid. Karena masyhur itu kan fa'la liwasfin qatilin wa zamin, jadi maridin mardo halikin halka. Sehingga itu jadi manhaj besar. Saya punya kitab namanya Hayatus Sahabah. Di situ hanya ada cerita justru saat Nabi membina orang-orang fasik.

rikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiye suga apa kiye melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku masalah iki. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo niku pastine ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo niku kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibbin. Sing duwe muhibbin mau penyanyi dangdut, terus piye nek dojaru. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i duwe fatwa ngeten, ada orang kuat beli alpat kok beli kayak ritual haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyur madhab Syafi'i al-Islam ya lu wala jolale sampai kafir dimi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dimi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? As-Sibadi. Sehingga Imam Syafi'i itu terus mulai ngarang usul. Ngarang kitab usul. Saya punya kitab pertama yang dikarang Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Saya punya kitab Al-Um. Semenjak itu Imam Syafi'i itu jadi al-usuli. Kemudian keahlian beliau diwaris Imam Ghazali. Setelah itu jauh, beliau ngarang Al-Mustashfa. Terus Syaikh Zakaria Al-Ansori dikaranglah kitab Lughul Usul. Itu diantara yang disarai bahasa ahli Thariqatul Usul itu. Disarai Mbah Mahfud Nailul Ma'mul tadi. Terus era macam-macam. Sampai sekarang kalau di Mesir siapa? Wabak siang ahli siapa? Khalaf itu. Yang ahli usul fikih Wahbah Zuhairi sama siapa itu? Wahab Khalaf siapa? Iya. Zahra Abu Zahra. Dan sebagainya. Nah, makanya di Matola ini luar biasa menurut saya. Didikan wali ya jalan, karena wali itu penting. Karena kalau tidak ada wali terlalu usuli. Orang liberal itu ya korban apa? Usuli. Tapi orang tidak bisa usul fikih itu udah digobloknya rakar-rakaruan. Sehingga ada cerita santri sering nabuhi bojone. Nabuhi itu memukul pakai tangan, itu bahasa Jawa apa? Nabuhi. Secara definisi nabuhi itu mukul pakai tangan. Istrinya lapor sama Pak Yai, alumni jenengan itu keras sama saya, sering nabuhi saya. Terus dipanggil, "Hei alumni, kamu jangan pernah nabuhi istri kamu." Selang sekian bulan istrinya lapor, "Sekarang nyadui Pak Yai." Karena santrinya enggak ngerti usul fikih, yang diharamkan guru saya kan nabuhi. Kalau nyadui kan enggak. Ini korban nas, oh. Itu Wahabi darma nanti korban apa? Tekstual itu, tekstual. Tanpa ada ilmu usul fikih itu tidak bisa. Makanya harus dirunut. Nabuhi, illatul hukmi itu apa? Iza. Oh, nak iza berarti yukosu alehi nyadui, ngidoni. Termasuk yukolo apa yukosu alehi gak ngerumat itu ya lorot tenan, wong marat itu ya lorot. Nah sehingga apa yang terjadi begini? Ini senam usul fikih sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Sahal. Ini ada seorang Arabi datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qal waqatu imraati fi nahari Ramadan." Kata Nabi, "Ya sudah, atik rokobatan. Wa saya enggak mampu. Sum syahr ini mutatabian, saya enggak mampu. Ya atim sitina miskinan macam-macam." "Ya Rasulullah, saya ini kecelakaan." "Kecelakaan apa?" "Saya bergaul intim sama istri saya fi nahari Ramadan." Terus kata Nabi, "Ya sudah, kamu harus bayar kafaroh, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut." Terus kata pemuda tadi, "Ya Rasulullah, puasa 2 bulan, kemarin dari 5 hari aja kecelakaan gitu, malah disuruh puasa berapa? 2 bulan. Nah ini problem usul fikihnya begini. Ada ulama yang mengatakan hukuman seperti itu hanya diberikan pada orang yang menjima istrinya fi nahari Ramadan. Itu juga satu pendapat yang bisa salah bisa benar karena masalah ijtihadiyah. Tapi banyak ulama, uniknya yang pendapat ini Imam Malik, orang yang anti usul fikih. Kata Imam Malik, misalnya jam 9 ya, kalau saya atau Mas Nadir terus mangan mie. Kenapa mangan mie? Kepengen naik. Itu cara Imam Malik hukumannya sama dengan jima istrinya fi nahari Ramadan karena sama-sama hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udhur syar'i. Sehingga lo jima itu tidak zina lo perlu dicatat. jima istrinya itu zina apa enggak? Enggak kan? Berarti statusnya apa? Mubah kan? Kalau zina apa ngumpuli istri statusnya mubah kena hukuman, berarti makan mie atau makan sate juga kena hukuman. Ini kangkang itu kadang-kadang itu saya naik dewe muka mentang-mentang nyawure mau apa? Sedino. Itu salah besar, itu bahaya itu. Cara mazhab Maliki. Alhamdulillah kita mazhab Syafi'i. Jadi uniknya ulama itu gitu. Imam Malik nganggo waline, nganggo waline wis oh ora pantes Ramadan kok mangan tanpa udur. Imam Syafi'i sing ahli usul fikih gak ngaku usul fikih. Kata beliau hukuman tuh layu qasu alaih. Jadi gak boleh dikiaskan kalau hukumannya tentang jima finari Ramadan ya jima saja, yang lainnya ndak. Tapi cara sampean jadi malaikat sing jaga ketertiban puasa. Kira-kira dukung Imam Malik apa Imam Syafi'i? Mangkel gak misalnya ada orang jam 9 terus nyate di pati sewante tamu itu. Dukung siapa? Malik. Jadi wali ku ya aneh, padahal dia anti usul fikih. Imam Malik anti usul fikih. Tapi dia pakai sentimen walinya. Pakai sentimen walinya, pakai hira wali. Ora pantes. Wong tanpa uzur kok. Makanya ini jadi masalah fikih yang sampai sekarang. Jadi makanya khazanah seperti ini di matolek gak boleh hilang. Semua mukoror di matolek di MGS itu sama. Usul fikih ya diajarkan, fikih mateng ya diajarkan, tareh ya diajarkan. Karena ini penting karena secara apa ya logika-logika yang dibangun para nabi itu kata Rasulullah al ulama warasatul apa anbiya. Saya ngaji di mana-mana sering cerita. Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kamu ngaji siapa? Tanya, ngaji sama Mas Nadif. Pernah nangis gak kalau pas ngajar? Gak pernah katanya. Yudok, jondok. Itu kata, lereni ngaji sama kiai seperti itu. Atine atos reso nangis gitu. Kata Sayyid Abdul siapa? Al-Haddad. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikannya. Kalau tanya, gue ngaji bek sopo sama kiai ini. Kalau ngaji pernah guyu enggak? Enggak pernah, nangis terus. Lereni ngaji sama kiai seperti itu. Wong ora iso syukur. Itu masyhur. Nah, saya ya agak sadili dalam seperti itu. Karena itu adalah cerminan perdebatan Yahya dan Isa. Yahya itu orangnya happy. Isa itu panik. Digojlok. Mali aroka abisan ka annaka taqnatu min rahmatillah. Wong kabeh merengut wae koyo wong putus asa saka rahmate Allah. Nabi Isa balik gojlok. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makrillah katanya. Jadi dua gojlokan besar ini tercermin di perilaku para apa? Kiai. Kita punya khazanah kiai kayak Mbak Arwani, kayak Mbak Dola, kayak Mbak Sahal. Asal alim deh syaratnya ya. Gak apa-apa nanti diteruskan, kita punya khazanah Gus Bah, Gus Nadim, gak apa-apa diteruskan asal sampean ikhlas. Kalau udah ikhlas ya gak apa-apa, ini kan demokrasi. Karena memang seperti itu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Orang bisa tertawa ya karena kehendak Allah, orang bisa nangis ya karena kehendak Allah. Tentu para wali ini yang tahu mana guyu sing diridani Allah, mana nangis sing diridani Allah. Jangan sampai terjadi ad-dhahku fi mahalil buka, al-buka fi mahalil dhahki. Karena ini pelecehan terhadap ta'zim haibatu jalalillah. Sehingga banyak orang jadi wali itu ya karena cerianya. Bapak saya itu enggak pernah enggak guyon. Guru saya Mbah Mun ya enggak pernah enggak guyon. Pernah tak tanya, "Pak kok sering guyon?" "Aku ku isin ambek pangeran. Sawangane ning bumine ora pati ikhlas." Lho nggih misale sampean punya tamu merengut kan kurang apane kan gitu kira-kira. Ono gamen di kiai merengut kurang suanane tapi kan terjadi repot gitu. Tapi nak guyon terus ngitung duit di ruang tamu apalagi duit politik kan tumpuan deh. Oh iku santrine sampe salam tempel 50.000. Yang utara dit tak kekno ta ora. Kan terus jadi mantep. Ah ora usah kiai ku duwe akeh. Lah itu madhabe siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa ditiru. Jadi dia kalau ngitung emas, dulu uang itu kan pakai dinar, itu di kamar, di ruang apa? Ini penting saya utarakan, sehingga kalau ada kiai-kiai yang suka syauka, suka pangkat, anggap saja semoga masuk walau karihal kafirun, walau karihal apa? Mujrim. Sayyid Qutb itu termasuk diantaranya ikut ikhwan dulu, sebabnya itu ketika dia kuliah itu di barat, Dia menyaksikan ketika meninggalnya Presiden Ikhwan Hasan Albana itu, gereja-gereja itu do seneng. Terus dia berpikir, alamate wong apik iku nak pas mati disenengi wong apa? Kafir. Berarti hidupnya beliau itu karihal kafir. Terus dia mulai tertarik. Meskipun saya tidak nyarankan sama ikut ikhwan, saya sendiri juga enggak setuju. Mau cerita saja, cerita. Jadi dulu itu, makanya terus ini penting saya utarakan, kalau mau daftar wali itu tolong keseimbangan fikih dijaga. Sekarang banyak orang daftar wali tapi tanpa keseimbangan apa? Fikih. Kenangan saya sama Mbah Sahal sebelum beliau wafat, qobla sanatain min wafati, itu saya sering ketemu beliau, sering soan karena beliau memang sepupu mbah saya. Pernah bilang gini sama saya, "Ha, umpama pantes pondok-pondok tak sertifikat." Ini kata beliau. Kok sakit, Mbah? Angger pondok-pondok sing kene gondrong ra iso ngaji jare diulang kali Joko yo NO. Terus terkenal wali sing mulang langsung kali Joko duwe unta kusuma yo NO. Engko kadang yo ra pati salat iku ya afiliasine NU, apa tak sertifikat, anggar gak mulang takrib ora kiai, kata beliau gitu. Aku bilang gini loh, jenengan kan roh Islam kan tinggal bikin pelaturan, aku kiai ra pantes, kata beliau gitu. Artinya gini, resiko tradisi NU itu kan macam-macam. Kata Bamun gini, kalau kata Bamun lebih ekstrim lagi, wali ku ra iso ngaji, ora wali ngono-ngono ku ra iso ngaji, jadi nak bodoni konangan. Ini kata Bamun, kok sakit ya? Lah iya. Jumatan yang Indonesia setengah siji ditakoi, Mbah kok ora Jumatan? Aku wis Jumatan yang Mekah, ada kata wis Jumatan yang Mekah, lah setengah siji yang Mekah aja setengah sepuluh sudah sih jek turu. Jadi aku wali amatir bodoni tapi ra ilmiah. Lah yo setengah siji bar Jumatan takoi, Mbah kok boten Jumatan, Mbah? Aku wis Jumatan yang Mekah dong, kata-katanya wis. Kira-kira setengah siji di Mekah jam berapa? Setengah delapan ya? Iku sudah sejak ngantuk. Tapi dia bilang, wis, mestinya nak wali ini rada pelajar win. Orang cong engkau aku Jumatan yang Mekah, rada maju. Tapi wis kadung keliru, mungkin wis. Mungkin enggak setengah satu wis Jumatan yang Mekah. Enggak mungkin kan, karena belum masuk waktu apa? Jumat. Karena kita terpaut berapa? 4 jam. Makanya ini penting saya utarakan sehingga tradisi hajian, karena dulu ya mas saya kajian banyak yang ngaji di sarang, juga beberapa mas saya sarang ngaji di kajian, karena mulai dulu adat kiai itu silang-silang. Makanya ini harus kita jaga, fikih ya kita jaga, ilmu wali ya kita jaga. Nah, nasihat kedua dari Mbak Dola yang dikenang Bapak itu begini, Nur, jadi wong pilihannya mau lorot tok, jadi wali itu sering ngurungkan radio. Zaman itu memang informasi itu radio. Artinya nak rawali kudu banyak apa informasi. Nak wali kan nganggo insting karena pakai kasufnya tadi. Makanya figur Imam Malik dan Imam Syafi'i ini jadi figur yang unik. Imam Syafi'i itu usuli, tapi kadang lebih usuli Imam Malik. Kayak tadi masalah hadku hormati Ramadan. Sampean enggak bisa bilang gini, wajar Gus dihukum seperti itu karena jima. Jima itu seru, maka hukumannya berat. Loh ini jima istrinya statusnya kan mubah. Mubah apa enggak? Mubah, bahkan bisa saja sunat. Bisa saja wajib kalau kamu takut zina. Kalau mubah kena hukuman, berarti makan fina hari Ramadan yang min huiri udhrin syariin juga harus kena hukuman. Jadi memang mazhab itu unik. Sehingga kita harus bangga dengan mazhabul arba'ah. Dulu saya pernah ditanya, Gus kalau orang-orang kampung pakai batu bata, materinya dari najis gimana? Ya gak apa-apa kata saya. Itu di Mu'in dikritik sampai gak boleh dipakai karena ma'jun bisirjin, kena teletong. Tapi cara Abu Hanifah madhabnya lucu. Abu Hanifah itu alat tuhara itu tiga, al-ma' wa turab wa nar. Al-ma' wa turab wa nar. Tapi jangan wudu pakai api, nanti beridas kabeh. Alasannya Abu Hanifah, fa'inna wa ta'ala toharul mu'minin al-usot. Orang-orang mukmin yang dosa-dosa itu disucikan oleh Allah lewat neraka. Berarti neraka itu al-mutahhirah, an-nar itu. Sehingga botol yang dari sirjin karena sudah dibakar hukumnya suci. Tapi jangan teruskan tadi ya, misalnya junub enggak dapat mak, dapat turab. Ya enggak usah diteruskan begitu. Ya untuk tadi untuk menghukumi sirjin saja, Pak. Labina atau batu bata yang tercipta makjun apa? Bisirjin, bangga telitong. Jadi Madzhabul Arba ini khazanah. Lagi-lagi setelah diteliti, itu juga mirip-mirip apa yang dialami para nabi dulu. Makanya ulama warasatul anbiya. Jadi nabi-nabi dulu itu terwakili oleh ahwalnya para ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk min karamatil Ghazali adalah cerita ini ada di kitab Ithaf. Ada ulama besar itu mimpi Rasulullah ketemu Nabi Musa, hanya dengan Nabi Musa. Terus Rasulullah ngidangkan gini, ulama umati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu levelnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Tentu Nabi Musa enggak terima. Masa iya? Yang benar aja ulama kok disamakan apa? Anbiya. Saya enggak tahu ulama yang MUI apa yang Edo, enggak tahu. Pokoknya ulama apa? Ulama. Ulama yang bisa baca Wahab, Mu'in. Kata Mbah Mun itu kiai itu ada dua. Ada kiai, ya kiai tenan. Jabat enggak jabat di Edo ya tetap kiai. Ada jabat karena dikiaikan karena jabat. Singkat cerita terus yang benar, iya kata Rasulullah. Dipanggillah Imam Ghazali. Kalau enggak, kamu enggak percaya, tak beri contoh satu. Ini manaqibul Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Ini Nabi Musa kenalan. Kamu siapa namanya? Imam Ghazali ya aneh jawabnya. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali Atusi Asyafi. Namanya beliau kan Muhammadnya tiga. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali Atusi Asyafi. Saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali Asyafi Atusi. Terus kata Musa, kecangkeman ya. Juta koi jenengnya panjang. Tapi kata Imam Ghazali, ya mendingan saya lah juta koi jenengan makhluk jamnya saya panjang. Lebih parah lagi jenengan. Kenapa? Sinta kok pengiran kok jawabnya kepanjangan. Apa itu? Wama tilka biyamini kaya Musa. Simbok gawa tangan tangan namiku apa? Kola ya aso ya atawakau alaiha wa husyu biya ala gonami wa liyafiha ma'aribu. Ukhro, ini kurang sopan. Sing takok ya Allah musir rawa akhwa kok jawabnya kepanjangan. Terus kata Nabi Musa, oke ya Rasulullah, ya ya, yes, ngono lah. Yo, panjang ulama pinter, kira-kira gitu. Karena tadi jawabnya Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Syafi'i. Ditakok jeneng kok jawabnya kepanjangan. Ya lumayan kulo timbang jenengan. Kok iso? Ketika Allah tanya jenengan, wa ma tilka biyaminika? Ya Musa harusnya kan jawab tongkat Gusti. Tapi jawabnya kan qala ya aso ya atawakkalu alaiha wa ahsyu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Semenjak itu Imam Musa iso okay lah ngaku. Yang lebih unik dari itu adalah Imam Nawawi itu delalah namanya itu Yahya. Syarafuddin Yahya. Digelari Abu Zakaria. Kudelalah ya ulama mulai cilik alim ya delalah rabi. Bukan karena gak payu, memang ditekdir gak rabi. Artinya mirip Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kan ya alim mulai cilik di boten rabi. Umure gen 6 kapundhut, Imam Nawawi gen 6 kapundhut. Imam Nawawi kapundhut 44. Makanya shodaqoh rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan. Kemudian mungkin ini saya tidak bisa lama-lama selain sungkan ya, wedi ilmu nentek macam-macam lah. Yang jelas kalau wonten biasa aja sambutan lama-lama ini. Yang terakhir mungkin saya mau cerita tentang metode tafsir karena ini ilmu yang saya tekuni. Saya mohon alumni-alumni di Matolek jangan bosan ngikuti manhajut tafsir. Karena kalau kita tidak nekuni nanti orang lain yang ngambil. Di antara saya 2 April kemarin ketemu Pak Quraisy, beliau termasuk keluhannya banyak orang nafsirkan Quran padahal tidak ahlinya, maka Pak Bahak harus mau tampil. Padahal saya termasuk orang yang suka humul, suka uzlah. Begini misalnya, ini metode yang mungkin gampang ya. Paling gampang menafsirkan Quran selain pakai perangkat tafsir Jalalain, tafsir Munir dan beberapa tafsir sing mudawan kayak Tabari, kayak Qurtubi. Pakailah tafsir ala wali. Wali itu kalau nafsiri Quran itu unik Mas Nadif. Jadi kalau kita kan saya kan mulai kecil ya belajar tapi pakai tafsir-tafsir formal. Kalau wali itu lucu, kalau nafsirkan ayat itu lucu. Jadi misalnya gini. Misalnya innama amwalukum wa auladukum fitnah gitu misalnya. Hartamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Terus nangis. Nangis ya Allah nastazituhu minna. Wong fitnah kok tak tambahi. Artinya nangis itu wong donya iku fitnah kok aku nambahi donya terus, berarti nambahi fitnah. Terus ada wali yang lain lagi marat, maca ayat wa anfiku mimarosan, nangis dia. Ya Allah cek melarati aku, jenengan perintah anfiku, kula kok yunfaku, kira-kira gitu. Jadi wali itu lucu, jadi kalau dia baca Quran itu unik. Makanya kata Imam Ghazali, fakan mim muallifin tafasira katsira mujalladatin la yafhamul Quran mislama fahimahu ahlu. Banyak pengarang tafsir berjilid-jilid tapi tidak bisa memahami Quran kayak memahaminya wali. Wali itu unik. Abu Yazid Al-Bustami itu ketika muridnya baca wasiqal ladzina taqarrabahum lil jannati zumara. Nangis. Orang-orang baik itu digiring menuju surga. Dia nangis, senang nangis. Muridnya kan iskal, ini cerita surga kok dia nangis. Terus kata beliau, wah khaiba, wah hasrota, celaka betul orang itu. Ketika muridnya tanya, loh bah, ini kok tentang wong digiring ke swarga, kok jenengan nangis. Loh nang diwai, kok nganti digiring. Kluyuran nang diwai, kok nganti digiring. Makanya kalau di kitab hikam itu, ajibah rabbuka min qaumin yusabuna ilal jannah bis salasin. Wong dijak apik kok ngenteni. Bis salasin apa? Makanya gak usah diterjemah, ini kan alim semua, harus gitu-gitu aja. Jadi kalau saya terjemah terus ini takhir ya, makanya ini sering bahasa Arab saya. Terus Abu Zaid muridnya rada kurang ajar takok. Lah lalu jenengan teng pundi? Lho pas iku aku jejer pangeran dadi ra melok digiring-giring ngono iku itu. Terus dia baca innal muttaqina fi jannati wa arfi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Aku masih iku jejer digiring kluyuran ning diwae kok nganti. Jadi wali itu lucu, dia gak ngerti. Abu Yazid aku yakin lah, ratau ngaji etkon, orang Arab. Pemenang ngaji kitab takbir, pemenang ngaji ning Solo ke Arab, tau kira-kira sudah kira-kira gitu. Soalnya ratau ngaji ya gitu kan, ya ratau kursus ya. Tapi zauknya salim. Sehingga kitab hikam itu menafsirkan Quran nganggo jalur wali. Kita tahu hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Abu Yazid apa? Abu Stok. Itu kalau nafsirkan Quran itu unik. Dan kita harus mendengar itu. Misalnya ketika Abdul Hasan Asyadzili, itu kalau ada orang habis sholat, kok ngeluh? Sholatku ditompo ta'ora, ditompo ta'ora, itu marah. Itu marah besar. Itu ditegdir sujud, itu sampai. Sujud kok getun, bocah kok elek ngono, kira-kira gitu. Artinya meskipun sholat kita tidak diterima, kita kan kudiro sajidat, kita ditetir sujud. Itu prestasi yang luar biasa, kita pernah ditetir sujud. Kue itu pengen ditompo taura itu fadun nafsi, fadumu nak ditompo tembus warga ngelawan widadari, kan gitu kira-kira gitu. Jadi gayanya kepengen ditompo, tapi orientasinya sebetulnya widadari. Makanya saya tuh gak pernah ngeluh habis sholat, gue ditompo borak keren, bersujud gitu saja. Nah itu madhabi Abu Hasan siapa? Asyadzil, masyur itu. Sampai beliau ngedikan masyur itu. Qalilul amali ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'aruk yatid taksir. Amal sidik lah tapi yakin pemberian Allah luwe apik tibang amal akeh tapi ngerti nak taksir. Tak ngenangannya bener Abu Hasan Asyadzil coba. Tidak semua orang loh diberi rezeki Allah pernah sujud, pernah poso, pernah sholat, meskipun buat ditompo pangeran borot, tapi kan keren. Cara ketemu pangeran sebenarnya, kini dunia tahu sujud. Nanti lah gusti. Tapi rata tompo pun buat ditompo lah, penting nanti sujud bagi jenengan. Makanya masyhur. Nah itu oleh hikam diulang-ulang. Kafal amilina jazaan an rodiya kalaka ahlam diulang-ulang. Cukup kamu sebagai orang pernah sholat, pernah saum, yang penting kita ditegdir ngelakoni kita rasa bakas ditompo taura ditegdir pernah melakukan itu satu hal yang luar biasa, kok gak keren gimana kita pernah ngaji wahab ngaji jalalain, khatam matolek keren, jadi kita itu orang serap penting sementing gak ada hadis tolabul ilmi faridotun, pun tamat matolek wes, boleh ilmu berdoain, pun nanti ramugah barang kalau sholat dan jis lakai, aman kalau mulang gitu nanti kalau yoraroh ikhlas taura yoraroh. Sementing nak anak hadis, uang wajib mulang. Pun nanti gusti bolak balik kalau mulang. Nah ini yang terakhir saya tutup kenangannya Mbak Nafe. Dulu Mbak Nafe itu madu di sarang disuruh ngajar sama Badullah disuruh boyong. Mongkon boleh ilmu malah kon mulang gitu kata. Tapi uniknya Badullah ketika beliau sudah di dalam akhirnya Mbak Nafe itu disuruh ngajar. Ketika ya ada kiai lain yang nasihati, kulo tapi wedi salah. Jawab kiai tadi. Wedi salah koyok nabi wae. Orang nabi salah biasa. Ini penting. Jadi sebetulnya orang enggak mulang takut salah itu keangkuhan. Berarti dia ingin ila darujatin nubuah. Mulane kula mulang tuh putih pede salah lah orang nabi wae. Nah itu madzhabnya Abu Hasan apa? Asy-Syadzili. Jadi ini penting sekali. Jadi ya sudah pokoknya seperti itu ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum.